Harusnya kau mampu, tak perlu kau ragu, jalani hidupmu dan cerah. Coba kau pahami semua kenyataan. I'm not afraid to die.